أعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bab istihbabil uzlati utawi gigu bab nerangno sunai uzlah menyendiri. Sunai uzlah inda fasadin nas ing dalam nalikane rusai menungso wazaman ilan zaman. Awil khaufi utawa wedi min fitnatin saking fitnah fitdini fitnah ing dalam agama. Awuku'in utawa tumibo fi haramin ing dalam perkara haram wa syubuhatin lan biro-biro syubhat wa syubuhatin lan biro-biro syubhat wan hawiha lan sepadani syubuhat wan hawiha lan sepadani syubuhat wa nahwiha lan sebadani subuhan. Jadi sunnah uzlah ketika orang-orang sekitar sudah tidak memperhatikan agama yang asalnya bisa dipercaya sekarang berkhianat, yang asalnya jujur sekarang dusta, ya, itu berarti sudah alamat tanda-tanda kerusakan zaman. Atau takut fitnah ini mengenai agama. Fitnah yang mengenai agama seperti melihat kemungkaran yang kita tidak bisa menghilangkannya. Atau kita tidak bisa melakukan ketaatan. Ini jenenge fitnah agama. Atau kalau kita bergabung dengan orang-orang, maka kita masuk dalam keharaman, jatuh ke dalam keharaman, jatuh dalam kesubhatan. Ya, ini yang menjadikan nanti kita dianjurkan untuk melakukan uzlah demi untuk menyelamatkan agama. Itu tujuannya. Jadi uzlah demi untuk menyelamatkan agama. Kalau memang kita tidak bisa nanti, ya, tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sebaiknya kita tetap berinteraksi dengan lingkungan, ya. Sebaiknya kita tetap bergabung dengan lingkungan supaya lingkungan itu tahu yang pas seharusnya bagaimana. Supaya lingkungan ngerti ketika ada fitnah itu bagaimana cara mengatasinya. Dan itu kalau bisa, kalau mampu. Kalau ngendika sinten Allah Ta'ala ngendika ngeten fafirru ilallah. Jadi uzlah itu merupakan opsi terakhir. Opsi terakhir ketika kita tidak bisa menyelamatkan agama. Dan agama itu bisa selamat hanya dengan uzlah. Baru kita kadang malah wajib uzlah. Fafiru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin. Fafiru mongko melayu sopo sira kabeh. Lario sopo sira kabeh ilallahi marang Allah. Ini sedune ingsun laku marang sira kabeh minhu saking Allah. Nazirun iku wong sing meden-medeni. Mubinun kang pertelo. Dian wir arek kok sithik. Nang di ana. Kemana? Hah? Mandi? Bukan itu, yang lain kok. Ini sedikit ini, biasanya penuh sini. Ini penuh, sana penuh. Hah? Prabowo nanti, Prabowo. Nanda. Oh, kalau noin. Alawi. Kalau ana to. Apa ne? Sopil. Oh, iyo kalau ana. Nang di. Aku nak jalan nang. Jalan nang ge. Ini sabar-sabar. Orang ini. Firru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Fa firru mongko mlayu sapa sira kabeh ilallahi marang Allah. Fa firru mongko mlayu sapa sira kabeh ilallahi marang Allah. Inni seduhne ingsun lakum marang sira kabeh minhu saking Allah. Ini setune ingsun lakum marang sira kabeh minhu saking Allah iku nadzirun. Iku wong kang meden-medeni, mubinun kang pertelo. Kala dadi fafiru ilallah, lari kepada Allah. Dari apa? Dari selain Allah. Ngono manane. Dari selain Allah. Sekirane sing dadekno kita itu tidak ingat Allah, itu nek secara tinggi. Fafiru ilallah ay fafiru minal kufri ilal iman. Fafiru minan nifak ilal iman. Itu maknanya fafiru ilallah. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu kala ngendika sinen Sa'd sami tu krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haling ngendika sinen Rasulullah ngendika ngeten innallaha setuhni Allah iku yuhibbu seneng sinten Allah al-abda ing kawula al-ghaniya at-taqiya kang takwa al-ghaniya kang sugih al-khofiya kang samar. Al-khofiyah kang samar, enggak diketahui orang. Jadi Allah itu suka hamba sing takwa, tapi enggak terkenal. Itu sing disenengi Allah. Hamba takwa tidak terkenal, kaya maknane kaya hati. Ngaten. Jadi hina nafsi, kaya jiwa. Iki sing paling disenengi Allah, ngaten lho. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wal murad utai perkara kang dikarepno. Wal muradu utawi perkara kang den karepno bil goni kelawan goni, kelawan sugih. Iku goni yun nafsi wong kang sugih jiwane. Iku goni yun nafsi wong kang sugih jiwane. Kama kaya keterangan sabab kok kang wis disi apa ma. Iki sakroni sapa ya le. Yang nang counter. Ora ro. Arek anu. Arek Lombok itu. Oh. Kama kaya keterangan sabaku kang wisdisi opoma fil hadithi ing dalam hadis as-sohihi kang sohih. Kala wa an Abi Sa'idin al-Khudri lansaki Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kal. Kala ngendika sapa rajulun wang lanang. Ayun nasi afdulu ya Rasulullah. Ayun nasi utawi endi-endine menungso. Ayun nasi utawi endi-endine menungso iku afdulu luwih utama ya Rasulullah wahai Rasulullah. Mana manusia yang lebih utama wahai Rasulullah? Kala ngendika sinen Rasul afdolun nas iku mukminun wong kang iman. Dadi mubtada'e dibucal. Afdolun nas iku mukminun wong kang iman. Mujahidun tur wong kang jihad. Mujahidun tur wong kang jihad binafsihi kelawan awak jiwane. Binafsihi kelawan jiwane iku jenenge wong wa malihi lan hartane wong fisabilillah ing dalem dalane Allah. Wong sing paling sae, orang yang paling utama adalah orang mukmin, jelas itu. Syaratnya kudu mukmin. Orang mukmin yang jihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah taala. Jihad dengan artian yang luas, tidak hanya berperang ya, menghadapi orang kafir, tapi juga menyebarkan agama Allah Ta'ala, ini disebut jihad. Ngaji, ngajar, mengajarkan syariat, mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, itu juga disebut jihad. Kalau kita bisa menggunakan diri kita untuk jihad, monggo. Apalagi kalau kita punya harta juga digunakan untuk jihad, sahih, dua-duanya digunakan. Ya. Tapi jarang orang yang bisa dua-duanya. Kadang dia punya kemampuan untuk jihad, tapi harta nggak punya. Maka silahkan jihad dengan raga jiwanya. Yang punya harta saja, kadang keilmuannya tidak begitu mumpuni. Sehingga saling membantu. Yang punya harta silahkan jihad dengan hartanya. Bangun itu pesantren, bangun itu madrasah, ya kan? Kasih gaji itu guru-guru supaya semangat ngajar nopo jenenge Qur'ane, ngajar hadise, ngajar diniae. Mergane salah satu sing nyemangatno iku ya iku ngono kuwi, ya toh. Wong zaman akhir saya ngeten iki. Lah dengan bukti nek nang sekolahan padeng, tapi nek ngaji ora padeng. Lho iki kan ada sesuatu kan. Dan itu memang demikian. Akhir zaman itu memang kita butuh. Butuh dana. Itu melalui hadis Kanjeng Nabi. Entah hadis apa nih. Mboten semera pulo hadis statusnya maksud saya. Sahih, dhaif, apa-apa kan mau itu. Akhir zaman itu kita butuh harta untuk menguatkan agama. Akhir zaman. Butuh uang untuk menguatkan agama. Maka itu para donatur yang banyak uangnya itu dianjurkan untuk jihad fisabilillah dengan cara mengalokasikan sebagian hartanya untuk membangun madrasah, membangun pondok, atau kalau pondoknya sudah dibangun maka kualitas daripada pondok itu yang diperhatikan. Dan kala ngendiko lah iya. Dulu Abu Bakar ketika pertama kali diangkat jadi khalifah, besoknya langsung mikul kain, berangkat ke pasar. Ditegur sama Sayyidina Umar. Kenapa? Kok mau kemana Abu Bakar? Mau ke pasar. Loh, mau ke pasar? Ya, jual beli, wong saya punya anak istri. Ya, dagang. Waduh, lah, kalau engkau nanti ngurusi dagang, nanti yang ngurusi negara Islam ini siapa? Lah, baru setelah itu Sayyidina Umar mencetuskan pendapat bahwa khalifah digaji dari negara. Nah, baru setelah itu fokus untuk ngurusi negara karena sudah digaji. Maka, lah itu tadi. Ketika kita memberikan tugas kepada seseorang, ya, sing api, ketoke nek dhek butuh, maka ya digawe gaji. Ya, walaupun tidak atas nama gaji misalnya, ya bisa roh. Sak mampune. Ya, ini demi kelancaran kan ya. Nah, demi kelancaran. Kala ngendika sinten ngucap sapa jurojul sumaman nuli utawi sinten iku luwih utama. Sumaman nuli utawi sinten Kanjeng Nabi sing luwih utama. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi summa rajulun nuli wong lanang. Mu'tazilun kang menyendiri. Sing topo cara wong Jawa ni. Mu'tazilun kang menyendiri fisik bin ing dalem. Fisik bin ing dalem lereng gunung. Minasyabi kang saking pira-pira lereng gunung. Ya budu nyembah sapa iku rajul robbahu ing pangerane rajul. Yang kedua adalah orang yang mutafakun al hadisnya nih. Sahih. Yang paling baik adalah selanjutnya ini pakai summa kan? Berarti derajatnya antara yang pertama dengan yang kedua jauh. Lebih baik kita itu tetap bergabung dengan masyarakat. Tapi ya agama ini kudu jalan. Yang nomor dua, orang yang uzlah di lereng gunung menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mungkin jalan yang dipilih oleh sebagian waliullah yang tidak mau ngurusi dunia. Beliau hanya berada di lereng-lereng gunung menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya enggak punya istri. Kalau punya istri masa ke lereng gunung. Mulai ya, enggak punya anak dan istri. Kala ya'budu rabbahu. Fi riwayatin iku nek wis gak duwe, nek wis kadung duwe bojo anak piye? Yo berarti tetap kita harus mengopeni anak dan istri. Nek kepingin uzlah yo disiapkan dulu bekal anak istri selama sampean uzlah. Lo harus itu mempergane punya anak istri itu tanggungan. Fi riwayatin lan iku ing dalam suwi jini riwayat yattaqillah yattaqi. Yattaqi rajulun yattaqi ngoten. Yattaqi kang takwa sapa rajulun. Yattaqi kang takwa sapa rajulun wedi sapa rajulun Allah ing Allah. Wa yada'alan meninggalkan sapa rajul. Anasa ing menungso. Wa yada'alan meninggalkan sapa rajul anasa ing menungso. Min. Min syarrihim napa syarihi? Min syarrihi krono. Min syarrihi krono ele'i iku rajul. Min syarrihi krono ele'i iku jenenge rajul. Keburukane rajul. Dia itu meninggalkan orang-orang karena dia takut orang-orang terkena keburukannya. Mutafakun ale'i. Jadi ini pendorongnya sudah beda. Orang kadang uzlah itu karena takut kena keburukan lingkungan. Ini beda ini. Dia uzlah karena takut dirinya mempengaruhi lingkungan. Buruknya itu takut mempengaruhi, maka mendingan dia sendiri saja. Wan hulan saking apa iku jene Abu Sa'id. Qala ngendika sinten Abu Sa'id? Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini di akhir zaman nih. Yushiku parek-parek. Yushiku parek-parek apa ayakuna yento ono. Iku khairoma lil muslimi luih bagus-baguse hartane wong Islam. Iku luih bagus-baguse hartane wong Islam. Honamun opo kambing. Honamun opo kambing. Honamun opo kambing yattabi'u biha sya'afal jibali. Yattabi'u kang niti-niti sapa rajul, artine mencari sapa rajul. Yattabi'u kang niti-niti sapa rajul, mencari sapa rajul. Kala biha kelawan honam sya'afal jibali ing dukure pira-pira gunung. Wa mawaqi al-qabri lan pira-pira tempat jatuhi udan. Wa mawaqi al-qabri lan pira-pira tempat jatuhi udan. Ya firu lari sopo muslim ya muslim ya keliru roh. Kala yattabi'u niti-niti sopo muslim muslim ya. Biha kelawan iku jenih honam sya'afal jibali ing dukure piro-piro gunung. Wa mawaki al-qotri lan piro-piro tempat jatuhi udan. Ya firu lari sopo muslim bidinihi kelawan agomoni muslim. Ya firu lari sopo muslim bidinihi kelawan agomoni muslim. Lari minal fitani saking biro-biro fitnah. Nanti dawuh Kanjeng Nabi. Nanti akan dikatakan ada masa di mana paling baiknya harta seorang muslim adalah kambing. Yang dengan kambing itu dia menempati pucuk-pucuk gunung dan tempat-tempat jatuhnya hujan. Dia lari dari desanya membawa agamanya untuk menghindari fitnah yang terjadi di lingkungannya. Jadi dia hartanya ditinggalkan, yang dia bawa hanya kambing. Ya apa sih nanti harta yang akan apa namanya kita mudah untuk dapatkan di lereng gunung selain kambing, ya kan? Masa kalau kita mau bawa emas kita dijual sama siapa? Mau dimakan langsung yo ora iso. Sing paling penak adalah kambing, iso diambil susunya, langsung juga bisa disembelih, langsung bisa dikonsumsi. Itu sing paling pas ngoten. Dia enggak peduli sudah lingkungan. Ngoten. Rawahu ngriwayatake ning hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Ini hadis semua nunjukaken keutamaane uzlah. Wa syafal jibali a'laha. Tapi nanti jenengan harus tahu apa namanya waktu di mana orang itu dianjurkan uzlah. Karena ini al-aslu niku. Al-aslu enggak uzlah. Karena apa? Al-aslu Kanjeng Nabi diutus innama bu'ithtu mu'alliman. Enggak mungkin kita uzlah. Ya, enggak mungkin kita bisa mengajar kalau kita uzlah. Enggak mungkin kita bisa dakwah kalau kita uzlah. Ini bukan al-aslu. Jadi ini far'un, ini temporer. Ya. Al-aslu tetap kita harus apa berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kecuali ada sesuatu yang menjadikan kita itu terpaksa untuk uzlah. Itu baru monggo. Dan itu harus tahu ya, kapan waktunya uzlah. Kalau wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalang ndika sinen Kanjeng Nabi, ma ba'atsallahu nabiyan illa ro'al al-ghanam. Ma ba'atsa orang utus tidak mengutus sinen Allahu Allah. Nabiyan ing nabi. Illa ro'a kecuali mengembalakan sapa nabi. Kecuali mengembalakan sapa nabi. Al-ghanama ing kambing. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali dulu pernah mengembala kambing. Kenapa Allah Ta'ala kok ngutus nabi dan semuanya ditugaskan juga pernah mengembala kambing? Supaya terlatih mengembalakan kambing-kambing. Yo, kambing sing luwih angel aturane. Menungso. Nah, itu paling angel aturane. Nek kambing is penak. Ayo ngalor, ngalor ngoten. Iya toh? Menungso kon ngalor ngidul. Nggih angel itu. Liyatamarrunu bi ra'yiha 'ala ma sayukallafuna minal qiyam bi amril ummah. Supaya para nabi itu terbiasa. Ya. Terbiasa untuk mengatur. Untuk mengatur sesuatu. Dengan mengembala kambing, dia akan terbiasa untuk ngatur kambing. Ya dah. Terbiasa untuk ngatur kambing. Sehingga nanti terbiasa untuk ngatur umat. Maka latihane iku ojo sing besar-besar dhisik, sing cilik-cilik sih. Nah, ngoten. Cilik-cilik engko baru ngatur sing luwih angel. Angel lho ngatur kambing itu angel. Apa meneh nek kambinge akeh? Angeli iku bisakah kita menjaga kambing itu tidak makan rumput orang? Itu sing angel. Iya kan? Nah, iso-iso lengah sedikit, nyaplok. Nyaplok tanamannya orang. Loh, ini kudu nempui. Ya, sampean punya kambing dikembalakan. Mari ngono kambingnya masuk ke sawah orang, dimakan jagungnya semuanya. Nah, harus nempui ya. Ya, nah, itu harus nempui ini. Nah, ini yang kalau nanti bisa ngatur kambing supaya enggak makan barang orang, lah ini nanti terbiasa demikian maka akan terbiasa untuk ngatur orang. Ya. Paling angel lo ya. Makane karena ngatur kambing aja sulit apalagi ngatur menungso, luwih sulit. Maka perhatian yang dicurahkan kepada manusia harus lebih tinggi daripada perhatian yang dicurahkan kepada kambing. Loh, kita lengah sedikit saja kambing, itu nyasar sabin itu. Loh, kalau bolak-balik angon zaman cili, tak tumpah, ya waduh sih. Kalau saya cili, waduh saya gede-gede tumpah, ya lari seneng ipol. Kata ini, lengah sedikit, langsung masuk ke tanaman orang. Lah, ya kata ini, gue. Nah, kalau zaman itu saya kurang ngerti, nempuyo apa orang. Gak ngerti, nempuyo, saya cili banget. Nah, itu, kalau kita bisa ngatur itu, maka insya Allah kita bisa ngatur manusia, tapi lebih sulit. Gitu. Makanya santri lengah sidik, ya, gak diobrak sidik, orang-orang yang jamaah, ya mau betul. Lah itu lengah jenenge. Makanya ini kudu latihan tenang. Gak diobrak pisan, orang-orang yang ngaji, orang-orang. Makanya itu. Bala, makanya kudu terus-terusan. 24 jam, kaya ini diperhatikan terus kudu ini. Ini. Karena nek boten yes, langsung ngelakoni. Ada santri zino, naudzubillah. Gurunya enggak menyalahkan santrinya, menyalahkan diri sendiri. Wah, salahku ile, lho ngoten niku. Enggak nyalahno santrine, salahku iki, aku kurang perhatian nang awakmu. Ya. Jadi perhatian terus tak kira zino kan ya toh? Lah ngoten niku. Qala fi riwayatin yattaqillah wa yata'annas min syarrihi muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi. Wani. Qala wa anta ya Rasulullah. Wa anta lan ono to utai panjenengan iku yo angon wedhus. Ngono. Wa anta lan ono to utai panjenengan iku yo angon wedhus. Jenengan ki mengembala kambing Rasulullah. Kala ngendika sinten Rasul, "Naam, iya. Aku yo dulu pernah mengembala kambing." Bodoh. Kuntu ono sapa ingsun iku ar'aha mengembala pakai kuntu. Ar'a ini sudah masuk dalam cakupan kuntu sehingga zaman biyen dadine wong kanan iki mati kan to. Kuntu ono sapa ingsun iku ar'aha mengembalakan sapa ingsun ing ghanam. Ala qorori po ing atase memperoleh pira-pira harta dinar karo dirham qorori niku. Ing atase pira-pira harta li ahli Makkah kang kaduwi penduduk Makkah, saya dulu mengembala kambing supaya mendapatkan opah. Lho Kanjeng Nabi niku. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Kala meneh al-ghanam barokah. Al-ghanam barokah. Kambing itu membawa berkah. Kambing membawa berkah mene. Insya Allah nek duwe kambing wake-ake-ake tambah sugih jeneng. Makane aja didol-dol ben tambah akeh. Ya, tambah akeh nek gak didol nggih napa mboten. Didol tapi ya lumayan al-ghanam barokah dawuh Kanjeng Nabi niku. Ben sugih ya kono rumat ghanam ya, rumat kambing. Qala wa anhu lan sangke Abu Hurairah an Rasulillah. Sangke Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anahu setune Rasul iku kala ngendika sinten Rasul min khairi ma'asyin nas lahum rajulun mumsikun inana farasi fi sabilillah yatiru alamat nihi kullama sami'a hay'atan aw fas'atan taru alaihi yabtaghi al-qatla awil mauta madonahu kala inna min khairi inna min khairi kana inna ni min khairi ma'asyina setuune min khairi ma'asyina iku setengah saking luweh baguse tingkae pira-pira pengupo jiwane manungsa. Lahum kadwi annas rojulun utawi pengupo jiwane wong lanang. Mumsikun pengupo jiwane ku. Jadi ma'isyah itu, apa ma'isyah mulai? Ya pekerjaan, ya dah. Paling api-api pekerjaane menungso iku, pekerjaane wong lanang, mumsikun kang ngeker. mumsikun kang ngeker inana farosihi ing taline kudane rajul fisabilillah ing dalem dalane Allah. Paling api-api pekerjaane manungsa iku adalah orang yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Artinya apa? Jihad. Makanya termasuk pekerjaan yang baik untuk menghasilkan rezeki itu jihad fi sabilillah. Lho iki maknane iki min khairi ma'asinnas. Yatiru ala matnihi. Yatiru ala matnihi. Pakai kalimat yatiru ya. Yatiru ala matnihi. Sampan matinihi napa matnihi? Matnihi ya, kalau harokate wong. Yatiru terbang sebenarnya maknanya yo kayak terbang ya, tapi maknanya cepat ya, cepat koyo terbang ya, tiru terbang sapa rajul koyo terbang ya toh, tapi ya yo cepet maknanya berjalan cepat alamat nihi ing atase punggungi farosihi kullama sami'a semangsane krungu sapa rajul hayatan ing suarane perang Aufaz'atan padha manane. Aufaz'atan ing swarane perang, suara perang, nggih. Toro mongko terbang sapa rajul alaihi ing atase matnihi. Terbang manane tadi berjalan cepat, berlari cepat. Alaihi ing atase matnihi yabtahi hali mencari sapa rajul al-qatla ing mateni. Al-qatla ing mateni. Nyoba berperang mana nih? Mateni. Al-qatla ing obeku mateni. Mateni ini sopo? Mateni ini wong kafir kepada dia. Awil mauta. Kala. Awil mauta utomati. Mavonahu ing dalam piro-piro tempat nyonone mati. Ing dalam piro-piro tempat nyonone mati. Jadi dia terbang menggunakan apa di atas kudanya. Setiap mendengar suara perang dia langsung menggebrak kudanya menuju tempat perang itu supaya dia mati syahid, kepingin mati. Jadi ya betul lagi kotlah. Dia kepingin mati memang perang ya, jadi memang kepingin mati perang itu kayak kira wedi lah kan ngono iki. Ora wedi mati deh. Wong pancen sing digoleki mati. Aurajulun, nah ini sing nomor 2 sing paling saya ini. Aurajulun utawa wong lanang fi hunaimatin. Fi gunaimatin ing dalem piro-piro. Oh, aja piro-piro. Fi gunaimatin ing dalem kambing. Kambing sedikit, makanya ditasir sedikit kambing. Fi roksi sya'afatin ing dalem pucu'i. Ikilah pucuk. Ing dalem pucu'i ikilah pucuk min hadihi sya'afi. Kang saking ikilah piro-piro pucu'i gunung. Kang saking ikilah piro-piro pucuke gunung. Aubat niwadin utawa jerune lembah. Aubat niwadin utawa jerune lembah. Min hadihil audiyati kang saking ikilah piro-piro lembah. Min hadihil audiyati kang saking ikilah piro-piro lembah. Yukimu jumenengno. Lah ini salat ya, ojo koma. Yukimu jumenengno dadi akoma yukimu. Jumenengno sapa rajul as-shalata ing salat. Wayuti lan paring sapa rajul az-zakata ing zakat. Wayabudu lan nyembah sapa rajul robbahu ing pangerane rajul. Hatta yatiyahu sehingga nekani ing rajul. Hatta yatiyahu sehingga nekani ing rajul. Apa al-yakinu mati? Opal yakinu mati. Nomor 2 yang terbaik adalah laki-laki yang punya beberapa kambing berada di pucuk gunung, di pucuk gunung atau di dalam lembah. Di sana dia melakukan sholat, zakat, menyembah Allah Ta'ala sampai mati. Jadi ora perlu terkenal itu. Nggih, terkenal itu gak penting. Sing penting sakit menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tapi kakek-kakek wong dan kebanyakan orang, mayoritas orang itu kepingin terkenal. Qala laisa minan nas illa fi khairin. Laisa minan nas illa fi khairin. Laisa minan nas. Laisa. Laisa ora ono sapa iki jenenge rajul. Laisa ora ono sapa rajul minan nasi saking pira-pira urusane menungso. Ai min umurin nas asale ngoten. Minan nasi saking pira-pira urusane menungso illa fi khairin kecuali iku ing dalam kebaikan. Illa fi khairin kecuali iku ing dalam kebaikan. Rawahu ngliwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim. Yatiru utai maknane yatiru iku yusri'u, cepet-cepetan maknane. Wa matnuhu utai maknane matnuhu iku zuhruhu, gegeri, gegeri jaran. Wal hay'atu utai hay'ah iku as-sautu peperangan, suara ya. Lil harbi kang kadhi perang, suara perang. Wal faza'atu te faza'ah. Wal faza'atu te faza'ah. Apa faza'ah niku? Faza'ah iku nahuhu, iku sepadane as-saut lil harbi. Wa madonu syai' udawi madonu syai'. Maknane madonu syai' iku apa? Ai al-mawadi'u tegese pira-pira tempat. Ai al-mawadi'u tegese pira-pira tempat. Allati yudhunnu kang dinyono. Allati yudhunnu kang dinyono. Allati yudhunnu kang dinyono apa wujuduhu wujude syek fiha ing dalam allati mawadhi. Allati kang yudhunnu kang dinyono apa wujuduhu wujude syek fiha ing dalam mawadhi. Al mauta madhonahu tadi. Jadi maknane al mauta madhonahu tempat nyonone mati berarti tempat-tempat di mana di situ disangka wujudnya mati. Dia berusaha mencari tempat itu. Wal gunaimah utawi gunaimah bidomin lahain hale kelawan domai khain iku tashirul ghonami tashiri lafat ghonam. Jadi ghonam itu bukan cuma satu kambing loh ya, kalau ghonam ingatnya. Jadi segerombolan kambing, kambing banyak nih. Wa sya'afatu utai lafat syafa'ah bifathishin hale kelawan fathishin sya'ah. Sya'a wal aini lan ain sya'a. Hiya a'lal jabali iku ndukure gunung. Hiya a'lal jabali iku ndukure gunung. Iku maknane sya'afah. Jadi le atas gunung, pucuke gunung. Kala lah ini tadi menerangkan tentang keutamaan uzlah. Jadi uzlah itu dianjurkan ketika kita ingin menyelamatkan agama. Artinya berarti kalau kita berinteraksi dengan lingkungan, agama tidak akan selamat. Nah, itu baru kita dianjurkan uzlah. Babu fadlil ikhtilaf. Udawi kikubab nerangno keutamaane berinteraksi binasi kelawan menungso. Lah ini. Interaksi dengan menungso. Wahuduri jumaihim lan nekani piro-piro jumatane annas. Wahuduri jumaihim lan nekari biro-biro jumatane annas. Wajama'atihim lan biro-biro jama'ai annas. Kita datangi jamaahnya jumatannya. Wa masyahidil khairi lan biro-biro tempat kebaikan. Pengajian ilahiri. Wa majalisid zikri lan biro-biro majlis zikir. Mahum sertane annas. Kita tekani majlis zikir. Masyarakat butuh diadakan zikir. Ya, lingkungan-lingkungan yang terpencil butuh diadakan zikir, butuh diadakan pendidikan agama, khususnya di perbatasan-perbatasan yang enggak terjangkau itu. Nggih. Qala wa majalis zikri ma'hum. Wa iyadati maridihim lan menjenguk wong lorone annas. Niki berarti berinteraksi terus nih. Wahuduri janaizihim lan nekani piro-piro jenazai annas. Kalau ada jenazah kita datangi. Wa muasati muhtajihim lan berbuat baik kepada wong sing butuhi annas. Berbuat baik kepada orang-orang yang butuh muasah sosial. Wa irsyadi jahilihim lan menunjukkan wong buduni annas. Wa irsyadi jahilihim lan menunjukkan wong buduni annas sing budu diarahkan. Wa ghairi dzalik lan sa'liyane kabeh huduri jumaihim min masolihihim saking piro-piro kemaslahatane annas. Saking piro-piro kemaslahatane annas. Ngunu mau liman kadwi wong. Lho ngono. Qadara kang mampu sapa man? Qadara kang mampu sapa man alal amri ing atase perintah bil ma'rufi kelawan bagus. Dadi dianjurkan tadi itu kalau dia mampu melaksanakan amar ma'ruf wa nahyi lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran. Wa nahyi lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran. Wa qum inafsihi lan nahan nafs awa iman, nahan awa iman, menahan dirinya sendiri anil idai saking menyakiti orang lain. Oh, jadi itu disakiti kita kadang oleh lingkungan diam, ya. Kadang disesat-sesatkan diam saja, sabar. Wasobrin lan sabar alal adza ingatasi nyakiti. Arti ini ingatasi disakiti. Disakiti sabar, ya. Cuma dicela saja sabar. Ngoten mawon niki bagi orang yang punya kesabaran ekstra ini memang dianjurkan untuk berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungan, khususnya ketika dia mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nek mboten mampu ya uzlah. Memang ada beberapa tingkatan uzlah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan itu memang nanti jenengan akan tahu posisi jenengan sing pas iku teng pundi. Ngoten nanti akan tahu. Maka nanti juga akan disebutkan oleh Imam Ghazali jane uzlah itu kapan dianjurkan dan kapan wajib. Niku ada disebutkan. Waktu yang pas kayak apa? Dan tingkat-tingkatannya bagaimana? Karena nanti orang juga beda-beda. Kalau dia dibutuhkan oleh masyarakat sebagai panutan masyarakat, maka dia jangan uzlah. Lainnya dia uzlah. Masyarakat butuh tuntunan. Masyarakat butuh tokoh yang mengarahkan. Ini kasihan masyarakat. Iya dah. Kasihan masyarakat nanti. Enggak punya orang yang digugulan ditiru. Enggak ada yang menjadi panutan untuk mengarahkan dia. Orang yang semacam ini enggak layak uzlah. Nggih, enggak layak uzlah karena dibutuhkan oleh masyarakat demi kemaslahatan masyarakat. Saman baca nang kitab Imam Ghazali, yaitu Minhajul Abidin. Nggih, utawa golek teng Ihya kono nggih sami wonten. Bab uzlah wonten, babul itizal wonten. Nek teng Minhajul Abidin niki sae banget. Apa karena itu kitabnya kecil, rangkuman. Karena memang kitab ini khusus membahas fase-fase menuju Allah Ta'ala. Menjadinya Minhajul Abidin. Jalan orang-orang yang beribadah. Maka fase-fase untuk beribadah beliau sebutkan temeriku. Juga mungkin nanti yang beliau sebutkan adalah penghalang-penghalang di tengah jalan. Penghambat-penghambat di tengah jalan juga beliau sebutkan temeriku. Dan bekal yang harus dibawa oleh orang yang ingin menuju Allah Ta'ala juga beliau sebutkan di situ. Khususnya yang pertama-tama itu menyebutkan tentang bekal apa saja yang harus dimiliki orang yang ingin masuk thoriqoh menuju Allah Subhanahu wa taala. Menegani kalau thoriqoh tanpa ilmu ya piye nanti dadine. Ta'ala wallahu a'lam. Ya Rabbana darofna bi annana fatub alaina taubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi hadid daru darullah Amirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah hadid daru darullah hadid daru darullah wa fiha ibadullah Amirha ya Rabbi